السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شقيا ولم أسرك تكبر استكبارا بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه سعد من إنسان الله أرسلنا كموتس إنسان نوحا إنابين له ngakiti ila kaumi marang kaumi Nabi Nuh isi risalah an anzir kaumaka yang tak merengat nasiran Nuh yang kaummu mengkot li ayat tiyaun sampai sakurungi nekani yang kaum nya ora iman ada pun alimun apa siksa kan banget larane Nabi Nuh dinyata ada Al-Quran diutus dengan Allah ngajan ini istilahnya jauh engkang cetok Nacara Arab sore, sore ku cetok. Jadi Nabi Nuh benar-benar Nabi dan utusan. Bukan nampung Nabi, tapi utusan. Rafale cetok, arsalna. Nabi menurut kaul muktamad. Sak dunia Nabi niku ana 124,000 Nabi. Tapi yang diangkat jadi utusan 313. Kejaba Nabi Rasul. Agar Rasul mesti Nabi. Nek Nabi kurang mesti Rasul. Mulanya kalau Nabi Khadir, niku bukan Rasul. Kawal Muqtamad, Nabi Khadir bukan Rasul. Nabi Khadir umurnya panjang banget. Ya. Nanti sak mangke, Nabi Khadir kasih sugeng. Tapi tengene alam ghaib. Waktu karo Dajjal. Dajjal yaitu orang. Lan orang yang ngalam wakit. Jadi bukan ketinggal kakus kita ini. Dan alam wakit. Langsung keterangan Nabi Nuh kecoba Nabi Kancan Rasul. Ipun terangake tengene Quran. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabisa fihim alfa sanatin illa khamsina ama. Nabi Nuh dakwah ngadepi kaumiku istilahe bahasa Quran 1000 tahun kurang seket alfa sanatin illa khamsina ama. Nabi Nuh diangkat jadi utusan kaul muktamad ana sing nerangake 40 umure nang ana sing nerangake umur 50. Jadi nek jajahis sangang atau seket, umurnya seket, berarti umurnya Nabi Nuh sembuh. Dipun terangake tambahan malih, bakjane banjir panjang, niku Nabi Nuh ditambah umur sahantawis. Maka niku nak berita ake, dalam cepat, umurnya Nabi Nuh 1000 tahun punjul kepenaan. sẽ vô đạo ơn quân chỉ. Ý sĩ rì xá là nà tìm nớ thì chào quý văn rè ngà thà kè cao mẹ đà vô nè xem cả tớ cùng bóng chú rơn cà chà cà nàm xếp sợ thì càn đàn càn đàn nè có là nhưng đi coi nà tìm nớ nhà có nghề ê cao mẹ cô tên mê là cùng mà dưới rừng mô kì sát tên mê là em sơn là cùng mà răng sư rô ta tê mà dưới rừng mê cục mê ngất ta kê mô kì lên găng chất tê nha à cô lúc mà chất tí sơ lê là mô ta tê kì mê ngất ta kê chất tê kì ô tù sáng mê ngất ta kê ý sư kê ngất ta Sapin manusia termati tentu diurek ke mana sajarnya diurek ke mana itu ngadepi laku-laku ne sengki lakoni sajarnya urek nantunya ape dibales ape sing elek dibales elek kabeh putusan peringatane mesti ngaten ya nomor siji akidah percaya ing kepengeranane Gusti Allah bebingu tengah tiyan iki saben nabi rasul dikawin sampai ateng-ateng kudu cuma syariate dhewe-dhewe contohnya kaya nek Nabi Musa Nabi Sulaiman saben sedina sewengi sholat sing wajib namung asar. Ana sing saben dina namung subuh, ana sing dhuwur tok, maghrib tok, isya tok. Kanggo umat Muhammad kaping gangsal dhuwur, asar, maghrib, isya lan subuh. Niki ngenani syariat. Akidah padha mengeran dan kusti Allah. Mulane nek ana wong ora percaya rene utusan siji padha karo ora percaya karo utusan dakwe ane bojongo ra wacaku wa atiun nyembah sira ing Allah iki pengabdian. Wattaku hulan takwa sira ing Allah wa atiuni taat sira ing ingsun sing maksud ingsun nakino iki jarane nakino umat kan ngati lan takwa ing Allah ngikuti jawa-jawa lantai Nabi Nuh anggar kelemu Nuh yang firlakum nubunubikum yang firmongkong akura Allah lakum marang sirakate mindunubikum sangking pira-pira dosa nirakate naus pengabdian takwane tenadangan dosa-dosa sing kelewat diapura berarti manjing Islam terus mengikuti aturan Islam tidak harus diapura wayu akhirkum lan mundurake Allah ing sira kabeh diwai umur sing panjang orang ngalami siksaan ila ajalin musanna มาแรงรับรู้กลางที่จำแต่อาเกะใหญ่กุมาตีและชูอามาตีแย่แบบรับรู้ในเราเชิงการยังเราเชิงชัดเจนเราเชิงเป็นเด็กนี่คืออุรุชันจักตีสามตัวเดินจักตีและรับรู้ตัวมาตียังบนต้นที่การแย่เมื่อที่สองบนต้นเนื้อที่กาดกันกาดเงินเด็กบนต้นเนื้อที่mulanya tentang penting kita umat Islam selalu siap menghadapi kematian siap paling saya ulangan kanjeng Nabi paling saya napa nek arep tindak-tindak tentang hasilan dan kantor, dan sama, dan sana-sana sih dijauhi kanjeng Nabi kan masa Bismillah tawakkal tu Allah la haula wa la quwwata illa billah kelawan nyebut asmane Allah kami kan mengenalkan dengan Allah terus masrah nama tawakkal tu ala Allah tawakkal mengajakkan pernyataan la haula wa la quwwata illa billah ora bakal iso ngibadah nek diparingi kekuatan Allah lan ora bisa nyingkiri maksiat merah diresep Gusti Allah kemaknane la haula wa la quwwata illa billah diulangan yang sederhana tapi mantep engkau terusnya Arab Sari dan wajah surat ikhlas ping telu istighfar dirasa ada sebagai umat Islam astagfirullahaladzim li wali daya wali jami'il muslimin wal muslimat juga mana malaikat Azra'il rawa bersiap lana abda'il jurung rawa nanti tangi dikan syukur alhamdulillah illali ahyana bakjana amatana alhamdulillah urut mana bacanya turu selengi wa ilaihi nusyu itu ulangan yang pendek kepenak gampang diangkat ya kita yakini inna ajal Allah bisa kembali ajal saking Allah iya aja tekalannya tetap ajal lalu akhir maka raisa diundur apa ajal tempo yang ditempel hati Allah nak resti bertahaja orang bisa mundur sakit tak marah betul sakit pas-pasan lau kuntun tak lamun Allah surah kabar itu udah ngerti itu ditujuhake dan kabar utama udah ngerti tentu keiman soalnya mengatakan tidak mengerti mulanya yang penting dijakwai tidak jakwah itu keras-keras jakwah yang halus supaya dirungu rasanya ketenak di tomponong hati kalau jakwah yang nabi ini bertenaga ngelarak nanti halus banget bukan ada kasar kaji Nabi ini pun bukan ada kasar halus saya ngagas di alam bono jeneng Gusti Allah wa innaka la ala khuluqin azim tenang seliramu Muhammad itu budi pekertine luhur. Diakui nak Quran. Jika jenati ini itu halus. Orang tahu kasar-kasar. Lajar nerangake carane dakwah Nabi Nuh. Korang juga Nabi Nuh. Laporan ring Gusti Allah. Rabbi itu kemurahan kula ini saat itu kula da'au ku sangkun dakwah kula. Dakwahi kaumi yang kaum kula. Kaum masyarakat pun kula dakwahi Gusti. Lailan yang dalam waktu kemi, wanaharan yang waktu rina. Lintan dalu sampun kula dakwahi terus menerus. Yang salam jadi turun dan keurangan dari engkauan tua ia berdakwah kula illa kira raka jabatu melayu kusti. Membuat dakwah ini dan jalan itu jemlah dia silik jemlahnya. Diterusakan mana? Wa ini langsah suku kulama jauh turun semangsan dakwah itu lo engkauan. Litafira lahu mufi kerana ngaratake atun penjenengan lahu datang kau. Kula dakwahi kersana diatur dengan Gusti Allah. Kula tandani tambang-tambang. Syalu asofi ahum si adanihim. Kula dakwahi sopatan dan kira-kira terisine. Gua nutupi si adan ini dalam kuping-kupingnya. Gua bakal halus. Kesana nanti tengah punten. Malah kupingnya dibunteti. Dibunteti nanti terici. Bencak rumo. Ngomong kesih. Kejadian itu wastah besar si adan. Yang tetap nutupi serta dalam enyan. En. Sambangannya, sarungnya, gitu. Ditutupi. Rainnya ditutupi, benda kata. Ini Gusti. Jatuh Muhammad. Nabi Nuh ngelakuinnya apa-apa. Terus kupingnya ditutupi, rainnya ditutupi. Niku. Wah seru, yang terus-menerus. Siapa tahu. Melanggungake kekuburannya. Jorokah itu terus beranggel, terus dijakelen, tunduk. Wastak darulan gemloto. Istiqbaran kelawan gemloto tenat. Dua penakunan. Kutunya tutupi. Rainnya tutupi. Malang kerek. Gitu. Dilaporno. Semua ini jauh tuhum jihara mengkaluri Satam nge-insan jahat jauh tuhum Jawai kula engkaun jihara mengkaluan kanker mate Kula jawai keras-keras di mate Semua ini alam kula hum mengkaluri Satam nge-insan dan terakai kula Langin datang ke suaranya kula kanker kengen Bohon Wa'asdak berahum lambi reha ke'insan lahum jangan ke'em Isra' menopan diri kita Liri-liri gempun Keras-keras diantar gempun Nyatanya gemlayu, gemletini silet Putihnya ditutup dikara berisime Rahimnya ditutup dikara sarume Makan kesti Rintem dahulu ya Sambat tenangan Nabi Nuh. Tak berhenti apa? Mata insan. Menjika insan. Tak tandanya. Istagiru. Jalur mengapura sirat apeh ratatun yang pengarahan irat. Tentang-tentang. Jalur mengapura. Inna hu sya'tamani Allah ta'amakumah syafa Allah wakaran iku ahli ngapura. Maka salah wata yang ngopong. Angkat pun jalan ngapura karo kasi Allah. kulialah bakal ngapura. Nak lagi ngapura jangan kosi Allah. Yursin nantang diremahkan siapa Allah as-sama'a yang langit yang dimaksud hujan. Dan kosi Allah nikahkan hujan. Alaikum ingatasa surat akeh mitroron kelawan terus tenang. Tapi caranya bisa terus. Bukannya terus. Walaupun dikum dan bantu Allah surat akeh di amwalin zaman kita terbunuh. Berjagamamu laris. Wakannya dalam kira-kira anak-anak. Niki cerita niki ayat meranaga. Nalika kaume Nabi Nuh kebuka-buka. Tidak wai dengan Nabi Nuh. Melati misinya. Kupingnya tutupin. Rainya dikrutup. Dan tidak kena. Niki langsung buatin nonton ujian yang jadi satu santar. Bukan hujan. Bukan hujan. Jauhnya orang danak. Orang danak jauhnya. Nanti wikikan. Orang-orang metu tanamannya. Mulanya Nabi Nuh nanti. Jauhi. Ini nak punya terus. Jauhnya tangan. Cilongkok kue. Dikandang-kandang ini. Jadi siapa? Orang mau hujan nanti ratusan tahun. Nah itu dijauhi Nabi Nuh supaya dia kelem istighfar. Agar kelem istighfar dijamin katanya ada hujan ada orang dua anak barang. Kau tekan puluh tahun, rusak. Akhirnya, tetap kebandel. Rasul, kita kasi Allah merungkai ayat. Banjir kuandang, sandunya. Sing aman dan selamat. Kanten tiang-tiang Islam sing jumlahe wonten ing praune Nabi Nuh lanange 70 wedoke 70 istilahe wong kudus 70 cucu sampean bayangke wong sak donya ningene ning sak praune petang boleh langgang, petang boleh wetak. Nanti putranya Nabi Nuh sing namine Kan'an, takut banjir bandang. Garwane Nabi Nuh sing takut, takut banjir bandang. Anak etiko sing Islam, selamat sing perahu. Niki namine nek basa Quran ikhlas. Nek cara Jawa kandang dipaham penuh pesan. Jantan eling-eling kulon tubung sawang kenyerangake. Nek penuh pesan niku mesti khusus lontakil. Wong Islam mesti selamat. Amin insya Allah. Nek penuh pesan, mesti umum wong kafir. Wong Islam, mesti selamat. Niku namanya penuh pesan. Cara rapi, ikhlas. Yani ana bala. Wong Islam ya kena, wong kafir ya kena. Malah tengahnya Sumatera. Wonten sedulur-sedulur bade tindak haji dapat tsunami, gelombang tsunami. Niku ceritanya ni, tiang-tiang sedulur singkat itu tidak hasilan yang wedok. Untuk dikanggu sepintar macam ni. Katut, gelombang tsunami. Berarti gelombang tsunami ni ku, boten penuh kesan. Tapi musibah. Begini ni, wang Islam lan Arab ni baca, katut. Nata sama ke, ini sama dikasih. Umat Muhammad, boten gaduh wonten penuh kesan. Majlis Ta'lim nak ditakoni. Kita wani, umat Muhammad, orang bakal ana penuh kesan. Sebagai napa kita wani menengono. Sebab, kandung mati boten nyata, nyerah kemanjat. Kanjeng Nabi mboten nate nyerahke mandat. Lah semono penuh pesan niku nek utusan-utusan sampun kreketen. Nabi Nuh pun kreketen matur ing Gusti. Gusti kula mboten sadar malih sampeyan ampun ngengeh-ngengehake ana wong kafir urip ning donya setunggal-setunggal. Berarti Nabi Nuh harus menyerahkan mandat. Ini menyerahkan mandat, langsung penuh kesan. Jadi penuh kesan itu, jangan kita ini kerasan, kesannya kebenak dengan. Penuh kesan, itu mesti badannya utusan. Sing diutus, menyerahkan mandat, harus rak sabar. Nah, jadi wantaknya harus rak sabar. Nabi Hud, kaumnya tumpes. Nabi Saleh, kaumnya tumpes. Nabi Lut, kaumnya penuh pesan. Mengganti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, boten gaje wonten penuh pesan. Ini sama kita ini. Ora-ora penuh pesan. Nek musibah, itu tetap berjalan. Ikan-ikanannya, nak musibah, itu sakit menani wong kafir, dan sakit menani wong Islam. Itu namanya musibah. Sebagai nongkot, kanjeng Nabi rak tahu nyerahke mandat. Lama arsalnaka, illa rahmatan lil alamin. Datang lil muslimin. Rahmatan. Lil'alamin. Jadi maka sampai dia nampak keterangan sakit kekenak. Dan gue merangkai tiang sanes sakit matan. Ya. Nabi Nuh akhirnya juri. Ustaz, orang ujian nanti pirang-pirang tahun. Gak ada yang jaman. Saiki ayo jalan ngapura yang pengeran. Maka kau belum jaluk ngapuran yang pengeran, bersini sana, mempengirimaka Allah yang hujan. Hujan. Alaikum matasa surat akhirni kerorun halai terus. Hujan terus. Kecuali kuwanin kudekum langgantu. Siapa Allah yang surat akhirni amualim dalam kira-kira benda. Tanaman-tanaman kemuncul. Jadangan juga benak laris. Wadah ni nalang jadi barangi anak. Pokok, istighfar, apa? Nggak laris mana, wayang di alam. Dan jadah ke Allah lakun tadi surah kapes dan matin yang kira-kira pertamanan. Sawah-sawah, jenuh. Wayang di alam. Dan jadah ke Allah lakun tadi surah kapes dan haram yang kira-kira. Sungai, kali, kali mengikut banjir. Malakum latar junah lillahi rahmara. Ma'utawi apa? Lakum ketika surah kabeh. Latar junah eratatku marak-marak sirah lillahi maram Allah wakaram engkau keakunan. Korak ku kepengen, kepengen. diparingi Allah. Waqad suratakum khairusmi dati Allah yang sirotatir akbaro'in makin-makin perubahan. Kusi Allah gawe sirotatir itu juga oleh perubahan macam-macam akbaro'in. Iya, nak jadi keluar kanan itu setarik nutfah sperma. Tetanggolo bina sperma jadi darah segumpal. Cara rapi alakoh. Untuk bagaimana darah segumpal tetanggolo bina dari daging segumpal. Cara rapi mudurah. Bapetanggulo dina jadi daleman, idoma. Bapetanggulo dina, daleman dibungkus daging. Kakasalmai idoma lahma. Di proses perkembangan manusia, nangone gua gerbanen ibu. Diterangno, nangone kena namun akwar. Kusya Allah gawe manusia sirakata itu berubah lebah. Manusia yang titik banyu, manusia yang titik banyu, tapi tidak mengerti ini. Ibu tidak mengerti jawa-jawanya, yang ibu, bapaknya tidak mengerti jawa-jawanya, ujuk-ujuk mengerti kecil dari manusia. Wakat khalatakum atwara. Baik kita dari dalam orang ini segera mentang. Mulanya, aja ditiru kita umat Islam supaya selalu yakin pilih Allah Maha Kuasa dan kita umat Islam selalu mati datang ke jenengane. Demikian alam darau kata-kata Allah. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأعنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين.